نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، والحمد لله نحمد الله ونشكره. Segala puji bagi Allah dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatus sunnah dan nikmat bi'ah thayyibah, lingkungan yang baik yang mendukung untuk kita senantiasa terus istiqamah di dalam talabul ilm, terus di dalam menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah azza wa jal di dalam Al-Quran menyatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, dan siapa kata Allah yang ucapannya lebih baik daripada mereka-mereka yang menyeru kepada agama Allah, menyampaikan qala Allah dan qala Rasul. Maka setiap hal yang kita lakukan yang kemudian tujuannya adalah menuju kepada agama Allah, menyeru kepada qala Allah dan qala Rasul, merupakan perkara yang terbaik, yang ini merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah ketika kita berikan taufik untuk itu. Maka seharusnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terus dijaga nikmat ini. Jangan sampai nikmat ini hilang, jangan sampai nikmat ini rusak, berbalik arah menjadi azab karena ulah tangan kita sendiri. Terkadang karena qaulus sayyi, ucapan yang jelek walaupun sekejap, ya, walaupun satu kata dua kata, menyebabkan rusaknya apa yang sudah kita bina, apa yang sudah kita bangun dari nol sampai pada hari ini antum saksikan walhamdulillah. Ya, maka dijaga. Naam. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita. Tayyib, nurid dua orang daripada talabah. Naam, membaca dua hadis. Babul jar su, hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Musa. Tayyib, man? Yang lain, selain Arman. Abdurrahman tidak pernah baca, Gum. Hah, imzik. Taal. Tes. Hah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab jarusu. Hadatsana Shadaqah. Qala أخبرنا سليمان هو ابن هيان عن ابن أجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال كان من الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بيسكن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا يتحول. Barakallahu fiik. Tayyib, yang lain selain Arman, jangan bersedih, ya. Kita kepingin yang lain. Arman hampir setiap hari. Jazakallahu khair. insyaallah menjadi pemberat pahala beliau, jazakallahu khair. Baik, yang lain, at kelas 1. Baik, nah kasihkan Abdurrahman. Siapa namanya? Muhammad. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua ya. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, babul jaris tu, haddatsana Makhlad bin Malik. Qala ha, haddatsana Makhlad bin Makhlad bin Malik. Naam. Qala haddatsana Abdurrahman bin Magra. Qala haddatsana Burayd bin Abdullah an Abi Burda an Abi Musa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta yaqatula ar-rajulu jarahu wa akhahu abahu wa abahu. Naam, barakallahu fiik. Tayyib. Satu anak yang bisa dua. Hah? Yang hafal semua dua? Hah? Hasan. Hafal Hasan. Hafal dua-duanya. Baik, kasihkan Hasan. Jangan malu ngacung, sudah cukup Hasan terakhir. Karena waktunya kita sempit. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala, babul jaris su, haddatsana Shadaqah. قال أخبرنا سليمان قال أخبرنا سليمان هو ابن حيان عن أبي عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن دار الدنيا يتحول. حدثنا مخلد بن مليك قال حدثنا مخلد بن مليك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء حدثنا بريدة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة تقتل الرجل حتى يقتل الرجل وجاره وأخاه وأباه حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. Semuanya hafal kayaknya pada semangat ini. Hah? Yang hafal berdiri dibaca bareng-bareng. Yang sudah enggak usah. Baik, bismillah, baca bareng-bareng. Pelan-pelan bacanya, pelan-pelan. Qala haddatsana Abdurrahman bin Maghra. Barakallahu fikum. Hari ini hari spesial. Naam, jazakumullahu khairan. Tayyib. Melanjutkan pembahasan kita. Naam. Zidan, ikhra, bismillah. Atau Ahmad punya kitabnya? Nggak punya? Belum punya? Tayyib, dipinjami, dibaca. Bab la yu'zi jarahu. Qala al-mu'allif, babu la yu'zi jarahu. Haddathana Musaddad qala haddathana Abdul Wahid qala haddathana al-A'mash qala haddathana Abu Yahya maula Ja'dah bin Hubairah qala sami'tu Abu Hurairah yaqul قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأسوار ولا تؤذي أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. نعم. طيب باب لا يؤذي جاره. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak boleh seseorang mengganggu tetangganya. Ini merupakan perhatian Islam. Ya. Islam sangat-sangat membenci yang namanya al-adhiyah. Sangat-sangat membenci yang namanya gangguan. Baik itu kepada tetangga atau di luar tetangga. Apalagi kepada orang terdekat kita. Maka Islam betul-betul memperhatikan permasalahan adhiyah. Islam datang dengan rahmatan lil alamin, dengan menyebarkan kasih sayang dan betul-betul menutup pintu berbagai macam kezaliman. Ya. Karena kezaliman tersebut kelak akan menjadi kegelapan bagi pelakunya yaumul qiyamah. Maka kepada tetangga lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad. Ada yang ingat siapa Musaddad? Musaddad bin Musarhat, lanjut. Bin Musarbal, bin Mukharbal, bin Murabal. Terus bin Mugharbal. Naam. Musaddad bin Musarhat, bin Musarbal, bin Mugharbal, bin Murabal. Ya. Ini nama yang unik dan mudah untuk dihafal. Nama yang unik dan mudah untuk dihafal. Thiqah, guru daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddathana Abdul Wahid. Abdul Wahid bin Ziyad Al-Abdi Al-Basri. Abu Bishr. Beliau adalah seorang imamun hafiz, thiqah terpercaya. Ya, dianggap thiqah al-Imam Ahmad. Namun sebagian al-muhaddisin menganggap beliau lemah, terkhusus riwayat Abdul Wahid dari Al-A'mash. Naam. Terkhusus riwayat dari Al-A'mash karena Al-A'mash meriwayatkan hadis-hadis yang mursal. Ya, meriwayatkan hadis-hadis yang mursal. Namun bil jumlah hadis ini sahih. Ya. Dengan banyak jalan. Qala haddatsana al-A'mash. Naam, hadis ini diriwayatkan dari A'mash. Dibedakan marasil A'mash dan yang bukan mursal. Al-A'mash ma'ruf ya. Siapa nama beliau? Sulaiman ibn Mihran. Sulaiman ibn Mihran. Beliau adalah seorang imam. Ya. Syekhul Islam. Ya, dijuluki Syekhul Islam. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dan yang lainnya. Beliau adalah Syekhul Islam. Dikatakan Syekhul Muqri'in wal Muhaddithin. Beliau mempunyai mizah pembeda antara a'immah yang lain. Beliau adalah imamul muqri'in, imam para pembaca Al-Quran. A'mash. Naam, ada yang tahu sebab beliau dijuluki A'mash? Naam. Ada yang tahu kenapa beliau dijuluki A'mash? Apa maknanya A'mash? Hah? Rabun? Rabun senja itu apa? Ya penyakit ya. Penyakit amash diambil dari kata al-amash, yaitu matanya lemah. Dia matanya tidak begitu terang, kemudian dibarengi dengan keluarnya air mata. Nah, dikatakan al-amash. Ya. Karena itu beliau dijuluki al-amash. Karena sebab itu beliau dijuluki al-amash. Namun demikian para ulama kita, walaupun lemah pandangannya, lemah penglihatannya, namun mereka tidak putus asa di dalam menuntut ilmu. Hatta sara imaman fil hadis. Siapa yang tidak kenal dengan A'mash? Imaman fil Quran, imam di dalam Al-Quran, imam di dalam ilmu hadis. Bahkan beliau min a'lamin nas bil fara'id. Ya. Orang yang paling faham terhadap faridah. Ya. Terhadap perkara-perkara agama. Dan dikenal dengan hafalannya. Al-A'mash. Rahimahullah. Rahmat al-Abrar. Beliau meriwayatkan marasil. Ya. Di sana ma'ruf. Di kalangan ahli hadis. Ada marasil A'mash. Ya. Meriwayatkan hadis-hadis mursal. Dari Ibnu Abi Aufa. Ya. Dari Ibnu Abi أوفى. قال حدثنا أبو يحيى مولى جعده بن هبيرة. نعم أبو يحيى الله أعلم بالصواب. أنا belum ketemu tentang beliau ini. Siapa pastinya? أبو يحيى مولى جعد بن هبيرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه اليوم من دنر جاري أبو هريرة رضي الله عنه يقول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بالجملة حديثين صحيح في رواية كان عليه براء أئمة الحديث namun pada beberapa konteks di sana ada sekian perawi yang berbeda. Ala kulli hal, Allahu a'lam bissawab. Ana sendiri belum memastikan tentang Abu Yahya Maula Ja'da bin Hubaira. Berkata, yaitu Abu Hurairah menyatakan, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan taqumul layl. Bahwasannya fulana, itu seorang wanita, melakukan qiyamul layl. Artinya ibadahnya luar biasa. Qiyamul layl tidak diberikan taufik oleh Allah untuk melakukannya, kecuali betul-betul luar biasa di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa tasumun nahar. Dan puasa di siang harinya. Puasa sunnah. Yang dimaksud adalah puasa sunnah. Wa taf'alu. Wa tasaddaq. Dan melakukan. Allahu a'lam di sini lanjut. Di situ taf'alu apa? Taf'alu apa di situ? Fawas. Taf'alu aja. Naam. Wa tasaddaq. Mungkin melakukan sadaqah. Naam. Wa tu'zi jiranaha. Tapi sayang, satu. Punya penyakit ini. Penyakitnya apa? Tu'zi jiranaha bilisaniha. Dia mengganggu tetangganya dengan lisannya. Mengganggu tetangga dengan lisannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la khaira fiha. Ia min ahli nar. Dalam rangka memperingatkan bahayanya lisan terkhusus kepada tetangganya, Rasul menyatakan tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Dia termasuk ahli nar. Ahli nar karena dosa yang ia lakukan. Ya, ma'ruf bahwasannya min i'tiqad ahli sunnah wal jamaah meyakini man kana 'indahu at-tauhid Barang siapa yang berada di atas tauhid, maka akhirnya akan dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang melakukan dosa-dosa, nah termasuk dosa besar, adalah apa? Adalah mengganggu tetangga. Ya. Dari mana kita tahu? Karena ada ancaman. Ancaman neraka. Rasulullah menyatakan, hiya min ahlin nar. Tidak main-main ancamannya. Jangan dianggap Allah Rahman Rahim. Sebagian orang begitu. Ya. Ketika sampai kepada ayat-ayat azab, ancaman dan sebagainya. Allah Rahman Rahim. Bertobat, insyaAllah Allah akan menerima taubat kita. Betul. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita juga tidak boleh meremehkan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita meremehkan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dilakukan, bisa jadi tidak. Mukmin bil kabair, seorang mukmin beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan dosa besar, dia berada tahtal masyiah. Ini yang diyakini ahlu sunnah. Di bawah kehendak Allah. Insya'a azzabah. Wa insya'a ghafarolah. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya. Dari mana anda tahu kalau anda termasuk yang diampuni? Ya. Maka jangan merasa pede. Sebab dimasukkannya anda ke neraka ada. Yaitu apa? Aziyatul jiran. Mengganggu tetangga. Terkhusus dengan lisannya. Terkhusus dengan lisannya. Qalu, kemudian para sahabat menyatakan kembali kepada Rasulullah. Fulanah ya Rasulullah. Tusallil maktubah. Kalau yang tadi disebutkan bukan maktubahnya. Kalau yang sunnah saja dia semangat. Apalagi yang wajib. Kalau yang ini sholatnya maktubah. Sholat yang wajib-wajib saja. Mencukupkan lima waktu. Ya. Mencukupkan lima waktu. Watasaddaqa bi aswarin. Dan dia bersadaqa dengan aswar. Aswar ini susu yang dijadikan bubuk. Ini sudah ada dari zaman dahulu. Susu yang dikeringkan. Dikeringkan dia menjadi serbuk. Kalau yang tadi. Tasaddaq. Umum. Melakukan sedekah banyak. Apa saja dia lakukan. Ya, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini bersedekahnya dengan susu yang sudah dikeringkan saja. Wala tu'zi ahadan. Namun punya kelebihan. Kelebihannya apa? Wanita ini tidak mengganggu seorang pun. Ya, tidak mengganggu seorang pun. Maka Rasulullah menyatakan, hiya min ahlil jannah. Maka cukup baginya dengan apa yang dia lakukan, dia menjadi penghuni surga. Ini kabar gembira bagi mereka-mereka yang sholatnya baik, lima waktu sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian berusaha walaupun dengan syai' yasir. Berusaha walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Walaupun dengan kalimah thayyibah. Dengan ucapan yang baik. Laka sadaqah. Walaupun dengan apa? Dengan senyuman yang. Kadang orang ada yang sepet senyumnya. Ya. Ada yang sepet senyumnya. Tapi dia berusaha. Allah subhanahu wa ta'ala yaktub niyyatuh. Allah menulis niatnya. Mencatat niat seseorang untuk berbuat baik. Dinilai sadaqah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan anda meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Sebagaimana pada hadis setelah ini akan kita bahas. Nah. Tentang kebaikan yang sedikit. Artinya tidak sebanyak yang pertama. Tidak sebanyak yang pertama. Namun Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dengan surga. Di dalam hadis yang mulia ini. Pada bab ini. Tentunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil bahayanya gangguan terhadap tetangga, walaupun dengan perkara yang ringan, yaitu ucapan yang panas, ucapan yang pedih, ya, membuat tetangganya marah, membuat tetangganya marah. Di sini juga terdapat bagaimana upaya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in untuk bertanya kepada Rasulullah terhadap perkara-perkara yang memasukkan mereka ke surga. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ada wanita begini dan begitu. Ya. Apakah amalannya ini akan menutupi kejelekannya yang sedikit? Kata Rasulullah, ya min ahlin nar. Ya. Menunjukkan besarnya adhiyatul jiran, gangguan kepada tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga terdapat bahayanya. Ya, tidak kezaliman walaupun hanya sekedar lisan. Ya, hati-hati di dalam bertutur kata. Terkhusus kepada tetangga. Kemudian juga di sini terdapat seharusnya bagi seorang mukmin dan muslim tidak bermudah-mudahan di dalam sebagian amalan. Karena apa? Karena terkadang sesuatu yang ringan akan menjadi sebab masuknya dia ke dalam neraka. Kita bisa lihat wanita ini sholat qiyamul lailnya istiqomah, kemudian sedekahnya luar biasa. Ya, puasa di siang hari. Namun karena satu hal dia masuk neraka. Walaupun tidak kekal di neraka. Karena semua akan diazab ala hasab ma yaf'al minal ma'asi wadzunub. Apa yang dilakukan dari kemaksiatan dan dosa. Ya. Namun syahidnya kita tidak boleh meremehkan satu amalan terkhusus kita tahu itu adalah perkara yang tercela. Ya. Jangan kita remehkan. Kemudian yang keempat di antara fawaid daripada hadis ini terdapat perhatian Islam kepada selainnya, kepada orang lain. Ya. Perhatian Islam kepada ibadallah, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum di sini terdapat peringatan dari bahaya kezaliman. Kemudian juga di antara fawaid daripada hadis ini, di sini terdapat setidaknya manusia jika tidak bisa untuk melakukan sesuatu bagi tetangganya, maka paling tidak dia berhenti dan tidak mengganggu dia. Ya. Dia berhenti dan tidak mengganggu tetangganya. Ketika kita tidak bisa untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga, pada hadis-hadis yang telah lalu kita diperintahkan untuk memperbanyak kuah, apalagi ada dagingnya, apalagi ada isinya. Ya. Ketika tidak mampu itu setidaknya aqal syai, aqal hajah, seseorang tidak apa? Tidak mengganggu. Ya. Tidak berkata kecuali yang baik. Ya. Rasulullah sendiri secara keumuman menyatakan kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik ketika itu kita anggap baik sesuai dengan patokan kita adalah Quran dan Sunnah. Ya, ini tolak ukur kita. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Bifahmi salafil ummah. Ketika dianggap itu jelek, maka jangan. Ya. Ketika itu akan menyakiti mereka, jangan. Ya, kita tunda. Atau di sana ada maslahat ketika kita sampaikan kepada tetangga. Artinya sehingga tidak tersebar kezaliman dalam rangka menasehati misalnya. Kita sampaikan dengan cara yang baik. Jangan sampai mengganggu dirinya. Ya, dengan momen yang pas. Ya, berusaha untuk mencari kalimah yang pas untuk kita sampaikan kepada tetangga kita. Ini setidak-tidaknya yang bisa kita lakukan. Kemudian ya ikhwata, kalau kita mau merenungkan bagaimana hayatul Arab, kehidupan bangsa Arab terdahulu, kaum jahiliyah yang kemudian dibawa oleh Islam, bagaimana mereka betul-betul menghormati tetangga. Bangsa kufar terdahulu, bangsa Arab, mereka berlomba-lomba, bahkan mereka berbangga-bangga untuk berbuat baik kepada tetangga mereka. Ini orang-orang jahiliyah. Maka ahlul Islam mimbabi aula. Ya. Dengan sekian hadis sudah kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berbuat ihsan kepada tetangga, berbuat baik, atau paling tidak tidak mengganggu mereka. Ini adalah perkara yang diusung oleh Islam. Kalau kita mau merenung orang kufar Quraisy, orang jahiliyah terdahulu yang tidak mengenal agama yang benar, mereka berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada tetangganya. Maka kita mimbabi aula. Ahlul Islam yang mengenal Islam, yang mengenal dalil, mengenal qala Allah, mengenal qala Rasul, harus berada di barisan terdepan. Ya. Mimbabi aula kita untuk melakukan itu. Ya, ini kalau kita mau merenung. Dan ketika kita melakukan apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah, ini adalah agama. Dinilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Tayyib. Naam. Ah, lanjut. Tafadhal, Ahmad. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني أمارة ابن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. Mungkin hadis selanjutnya langsung hadis la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Qala al-mu'allif haddatsana Sulaiman ibn Dawud Abu Rabi' qala haddatsana Isma'il bin Ja'far qala haddatsana al-Ala bin Abdurrahman an nabihi an nabi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Naam, ini hadis selanjutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, terdapat di sini bahwasanya Rasul sallallahu bersabda, la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Di dalam riwayat lain dikatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tiga kali Rasulullah SAW bersumpah. Ya. Tidak beriman, yaitu tidak sempurna keimanannya. Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Siapa yang tetangganya itu tidak merasa aman dari bawa'iqnya. Bawa'iq di sini adalah jamak dari kata ba'iqah, yang artinya adalah kejelekan. Ya. Artinya dinafikan kesempurnaan keimanan seseorang pada hadis yang lain, pada riwayat yang lain, ketika dia mengedepankan kejelekan, memberikan kejelekan kepada tetangganya. Di dalam hadis ini lebih berat lagi, la yadkhulul jannah. Dia tidak masuk surga ketika tetangganya tidak merasa aman dari lisannya, tidak merasa aman dari kejelekannya. Nah, tentunya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, zahir daripada hadis ini Ketika kita tidak belajar, mereka akan menganggap bahwasannya dengan mudahnya Islam menganggap kafirnya seseorang. Ya. Dengan mudahnya Islam mengkafirkan seseorang. Kalau tidak masuk surga artinya apa? Ya, artinya kafir. Nah, ini orang jahil. Ini orang yang jahil dan tidak belajar yang seperti ini. Kita lihat bagaimana para ulama kita menjelaskan tentang hadis ini. Kita pilih salah satu dari mereka, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim. Ya. Al-Imam An-Nawawi menyatakan bahwasanya makna la yadkhulul jannah, di sana ada dua jawaban. Ada dua jawaban maksud daripada ucapan ini. Yajriyani fi kulli ma asbaha hadza. Yang kemudian bisa kita pegang. Ya. Setiap perkara yang semisal ini. La yu'min, ya. Wallahi la yu'min, tidak beriman. Apakah mudah ketika dikatakan tidak beriman kemudian dia kafir? La. Maka perkara yang semisal ini ada dua jawaban dari Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Ahaduhuma, yang pertama kata beliau, annahu mahmulun ala man yastahil al-idza ma'ilmihi bitahrimih. Fahada kafirun la yadkhulaha aslan. Kata beliau, yang seperti ini dibawa kepada makna seseorang yang menghalalkan gangguan terhadap tetangga. Dia menghalalkan dengan dia tahu dalil. Dia tahu bahwasanya ini adalah perkara yang akan mengantarkan dia ke neraka. Artinya dia mendapatkan dosa ketika dia mengganggu tetangganya. Namun dia tetap melakukan itu. Bahkan dia menghalalkan itu. Menurut saya, sah-sah saja. Ini sudah menghalalkan yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini kata Imam An-Nawawi, kafir la yadkhul jannah. Kafir dia, keluar dari Islam. Ya. Perkara yang seperti ini, hati-hati. Ya, keluar dari Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, jazauhu an la yadkhulaha waqta ad-dukhul al-faizin idza futihat abwabuha lahum. Bahasanya mereka tidak akan dimasukkan, ya, pada waktu yang pertama kali, atau biasa dikatakan oleh para ulama dukhulan awwalian. Ya. Orang-orang yang memang menjadi ahli jannah, ketika pintunya dibuka, mereka bergegas untuk masuk ke surga. Semoga kita semua menjadi mereka-mereka yang dimasukkan ke surga dukhulan awwalian. Amin. Ya. Bersama faizin, mereka-mereka yang menang dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka ini yang mengganggu tetangganya tidak dimasukkan bersama mereka. Bal yuakhir, bahkan diakhirkan. Thumma yujaza, kemudian akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dipaparkan semua kezaliman yang ia lakukan kepada tetangganya. Ya, diambilkan dari kebaikannya. Demikian, ya. Tapi kembali lagi, ya, kita ahlus sunnah meyakini bahwasanya mukmin bil kabair, seorang yang beriman dengan dosa besarnya, qad yu'fa anhu, bisa-bisa dia diampuni oleh Allah. Kita tidak bisa ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah khaliqul lishay, yang menciptakan segala sesuatu. Bukan kita yang mengatur. Allah ketika akan mengampuni hambanya akan diampuni oleh Allah. Di bawah masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan bisa jadi dia diampuni. Ya. Maka setelah itu dia akan masuk ke surga bersama faizin. Ya, bisa saja. Tidak menutup kemungkinan. Kemudian pada akhir ucapan Al-Imam An-Nawawi, qala wa inna ma ta'awwalna hadaini ta'wilain, bahwasanya kami membawa kepada dua makna ini, لأن قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى إن شاء عفى عنه فأدخله الجنة أولا وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة والله أعلم. Kata Imam Nawawi, kami jadikan dua makna ini. Karena apa? Karena kami mendahulukan mazhab Ahlul Haq, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di mana mereka meyakini barang siapa yang meninggal di atas tauhid dan dia melakukan kabair dzunub, dosa-dosa besar, ma'ada syirik. Ya. Ini catatan penting selain kesyirikan. Karena Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maka yang demikian ini kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, fahuwa ilallahi ta'ala, maka perkaranya kembali kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya dan akan dimasukkan ke surga dengan mereka-mereka yang masuk pada awal mulanya. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan membalasnya. Kemudian setelah itu Allah akan memasukkannya ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara apa? Di antara fadilah. Ya. At-tauhid. Maka dari itu, jangan pernah kita berhenti di dalam mempelajari hal-hal yang terkait dengan tauhid. Jangan merasa malu hatta dengan apa? Dengan salasatul usul. Atau dengan apa? Qawaidul arba'ah. Atau dengan usulus sitta. Kitab Tauhid, jangan merasa, oh ana sudah belajar sekian kali. Setidaknya, kalau anda belum mampu untuk duduk di majelis, setidaknya kita tidak berhenti untuk apa? Untuk membaca yang terkait dengan At-Tauhid. Demikian besar fadilah daripada Tauhid. Kita tahu mana syirik, mana Tauhid, mana sunnah, mana bid'ah. Dengan apa? Dengan ta'allum. Al-ilmu bita'allum, ilmu itu dengan ta'allum, dengan belajar. Yu'ta wa la ya'ti. Ya, didatangi. Tidak datang dengan sendirinya. Artinya dicari ilmu itu. Sudah masuk waktunya azan? Naam. Belum ya? Hah? Baik, azan dulu sebentar. Setelah itu kita lanjutkan sedikit. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نعم melanjutkan sedikit fawaid daripada hadis ini. Secara umum Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil beratnya hukubah balasan orang-orang yang mengganggu tetangganya, orang-orang yang tidak merasa nyaman dengan tetangganya. Ya, sampai-sampai di dalam riwayat Imam Tabrani, satu ketika datang seseorang mengeluhkan tetangganya. Ya, seseorang mengeluhkan tetangganya. Ya Rasulullah, tetanggaku mengganggu saya demikian dan demikian. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada fulan ini, akhrij mata'ak, keluarkan perlengkapanmu, perabotmu, dikeluarkanlah apa yang dia miliki di rumahnya. Kemudian ketika dia duduk di jalan dan berlalu lalang manusia, ketika ditanya, ada apa denganmu, malaka ya fulan, ada apa denganmu? Maka dikatakan, yu'zini jari au jirani, tetanggaku menggangguku. Maka tetangganya yang lain, orang-orang yang lewat tadi, melaknatnya, mendoakan laknat, Allah yal'anu, Allah yal'anu, terus begitu sampai fulan tetangga tadi yang terus mengganggu tetangganya yang lain mengeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada apa? Ya, ma'adha laqid min fulan, apa yang kau berikan kepada fulan sehingga akhraja mata'ahu, sehingga dia mengeluarkan perabotnya. Faja'alan nas yal'anunani, kemudian manusia melaknat diriku, kata orang tersebut mengadu kepada Rasul SAW. Bukan hanya itu, ya subbuni, manusia mencelaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min babi zajr, dalam rangka memperingatkan fulan ini dari adiyatul jiran, dari gangguan terhadap tetangga, kata Rasulullah, innallaha qad yal'anaka qabla an yal'anaka an-nas, Allah telah melaknatmu terlebih dahulu sebelum manusia melaknatmu. Artinya apa? Adiyatul jiran, mengganggu tetangga, merupakan dosa yang menyebabkan pelakunya mendapatkan laknat. Apa itu laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salamah. Semoga kita dijauhkan dari sifat yang demikian, walaupun dengan syai' yasir, walaupun dengan perkara yang ringan, apalagi yang besar. Ya, dengan sekian penyikapan-penyikapan terhadap tetangga, apalagi mereka adalah orang-orang yang baik misalnya, ya, disikapi dengan perkara-perkara yang dirinya sendiri belum faham dan belum mengerti hakikat daripada perkara tersebut. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari yang demikian ini. Hadiyatul jiran, na'udzubillah. Kemudian di sini, di dalam hadis ini juga terdapat faedah penting, bolehnya seseorang meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan kesempurnaan yang lebih. Ya, untuk mendapatkan kesempurnaan yang lebih. Dari hadis ini dikatakan, la yadkhulul jannah, dinafikan masuk surga, dukhulan awwalian, dinafikan masuk surga. Atau dalam riwayat lain, dinafikan keimanan. Dinafikan keimanan, yaitu kesempurnaan iman. Karena sebab apa? Mendapatkan kesempurnaan yang lebih. Yaitu apa? Yaitu dia tidak mengganggu tetangganya. Ini adalah merupakan kesempurnaan. Ya. Dan itu merupakan sebab dia dimasukkan ke surga. Ya, maka bolehnya di sini seseorang menafikan sesuatu untuk mendapatkan kesempurnaan. Ya. Faham maksudnya di sini? Contoh yang lain ya, sehingga lebih faham. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, la salata bihadrati ta'am. Tidak ada salat ketika makanan sudah siap. Muazzin adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu qomat, tak lama nasi sudah di hadapan kita. Bagaimana petunjuk Islam? La salata bihadrati ta'am, tidak ada salat. Mana yang didahulukan? Ta'am. Ini dinafikan, padahal salat adalah perkara yang wajib. Yang sempurna apa? yang sempurna, kita sholat dengan khusyuk. Ya. Sholat dengan tumaknina. Sehingga pikiran kita tidak disibukkan dengan makanan. Nah, semisal ini. Ya. Jadi kita meninggalkan ini, kemudian melakukan yang lain yang lebih sempurna. Maka boleh yang seperti ini. Paham ya maksudnya sekarang? Baik. Kemudian di sini juga terdapat bagaimana Islam betul-betul memperhatikan tentang rasa aman. Sampai mengganggu tetangga saja dengan lisan dinafikan oleh Islam. Ya. Di sini sekaligus terdapat penguatan apa yang disabdakan atau apa yang difirmankan Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmah. Ya. "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, dan mengganggu tetangga ini menafikan akhlak yang baik. Sekaligus di sini terdapat bantahan man ittahamal Islam, mereka-mereka yang mencurigai Islam sebagai agama yang unuf, sebagai agama yang keras, sebagai agama yang isinya adalah laknah, isinya adalah celaan, isinya adalah kata-kata kotor. Sudah berapa tahun kita baca Adabul Mufrad? Hah? Yang ingat. Berapa tahun Abu Hisham? 1 tahun. 1 tahun kita baca Adabul Mufrad. Kita lihat isinya dari awal sampai hari ini. Ya. Tidak lepas dari akhlak yang mulia, tidak lepas dari ini itulah. Dari adab, ya. Berbicara tentang adab, Islam tegas pada porsinya, dan inti daripada diutusnya Nabi adalah untuk menyebarkan kasih sayang, termasuk tahzir, peringatan kepada perkara-perkara yang tercela. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah, kasih sayang Nabi kita alaihi salatu wassalam terhadap umatnya. Ya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala pada awal mula Islam, Rasulullah s.a.w. ketika pulang setelah diturunkan wahyu, Rasulullah berselimut, takut, ketakutan. Kemudian turun ayat, "Ya ayyuhal muddassir," wahai orang yang berselimut, "kum," bangun, "fa'andhir," dan berilah peringatan. Dari apa? Dari berhala-berhala, dari kesyirikan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyebarkan kasih sayang, dalam rangka menyayangi mereka, ya, agar mereka selamat dari neraka. Oleh karena itu Nabi kita alaihi salatu wassalam satu ketika dicemooh, bahkan dilempari batu oleh orang-orang kufar. Diutus bersama Rasulullah SAW malaikat, dan datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bersama kami malaikat menunggu gunung. Jika engkau mau, mereka akan membalikkan gunung ini kepada mereka, kepada orang-orang yang mengganggu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka Rasulullah SAW menolak. Ditolak oleh Rasulullah SAW. Masih berharap dari anak keturunan mereka. Jika misalnya mereka tidak mendapatkan hidayah, setidaknya anak keturunan mereka adalah mereka-mereka ahlu tauhid. Ini diantara doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tidak asing bagi kita doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. "Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ya. Ala kulli hal, intinya Islam datang betul-betul menerapkan yang namanya ta'akhi dan juga kasih sayang, tarahum bainal muslimin, baina ahlul Islam. Ya. Persaudaraan, ikatan ukhuwah, menyambung silaturahim, ini yang diajarkan Islam. Adapun sebagian hal, ya, yang terdapat di sana iqab, balasan-balasan bagi mereka-mereka yang melakukan kezaliman-kezaliman, kejahatan demi kejahatan, tidak lain dan tidak bukan untuk efek jera bagi mereka dan efek jera bagi kaum muslimin. Disyariatkanlah di sana qisas. Sebagian orang teriak-teriak bahwasanya qisas adalah mencabak-cabik apa hak asasi manusia. Ya. Kok enak orang tersebut membunuh orang lain dikatakan mencabak-cabik. Kalau dibiarkan maka akan gampang siapa saja akan membunuh saudaranya. Ya. Di sana ada qisas. Di sana ada potong tangan. Ya. Ini adalah sebagai efek jera. Wa illa bahwasanya Islam datang rahmatan lil alamin. Ini adalah asas yang harus kita pegang. Dan termasuk di antaranya bagaimana Rasulullah SAW menyebarkan tauhid ini dalam rangka menyebarkan kasih sayang kepada umat manusia sehingga mereka diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. Kita lanjutkan sisa daripada pembahasan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.